إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين الحباء رحمني ورحمكم الله telah lewat kepada kita pelajaran dari kitab kita Masailul Jahiliyah. Bagaimana diuraikan tentang keadaan masyarakat jahiliyah, di mana mereka keadaannya cerai-berai, carut-marut, tidak ada satu pedoman yang bisa menjadikan mereka bersatu di atasnya. Masing-masing bersikukuh pada kelompoknya dan berbangga dengannya, tidak mau mengukur dengan kebenaran, dan tidak ada pada mereka ukuran-ukuran kebenaran. Meskipun memang yang namanya perselisihan itu adalah tabiatul bashar, sudah menjadi tabiat manusia, sehingga kalau tidak ada ukuran kebenaran, maka manusia akan terus berbeda dan berselisih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ukuran kebenaran dengan menurunkan Alkitab, mengutus Ar-Rusul. Dengannya menjadi barometer, menjadi ukuran, menjadi standar. Di saat terjadi perselisihan yang ada di tengah manusia, maka mana yang benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, itulah yang menjadi pegangan. Dan yang menyelisihi, dia adalah berada di jalan yang batil. Dan semua manusia diperintahkan untuk berpegang teguh kepada satu pedoman tersebut, di mana ayat-ayat yang telah lewat, wa'tasimu bihablillah jami'an, tidak hanya satu kelompok tapi jami'an, kalian semuanya. Kemudian kita lanjutkan kata beliau pensyarah hafizahullah ta'ala, hadihi halatul Arab qabla bi'atsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menelantarkan aturan agama Mereka juga melantarkan urusan dunia, dalam arti tidak menjadikan, masya Allah, ini kelainan, kelainan, kelainan dari yang lain. Baru kali ini anda mendapatkan di majelis ilmu ada teh manis. Oh gitu. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Keadaan yang carut marut. Urusan din tidak ada kesepakatan, urusan dunia tidak ada persatuan. Sehingga yang ada pada mereka adalah kekacauan, ya, kecemasan, krisis ekonomi terus-menerus berkepanjangan pada mereka. Bahkan krisis keamanan saling serang. Wa kanatil jahiliyatu kulluha hurub. Adalah orang-orang jahiliyah dulu semuanya saling berperang. Ya. Hatta al-ikhwah, sampai pun yang bersaudara, yataqataluna fil jahiliyah. Mereka saling memerangi pada masa jahiliyah. Seperti Aus wal Khazraj yang ada di Madinah. Padahal dalam keadaan dari sisi nasab ini satu kabilah. Qabilatun wahidah, Qahtaniyah, satu kabilah. Aus dan Khazraj berasal dari satu kabilah, kabilah Qahtaniyah. Tapi mereka berkepanjangan saling memerangi, saling bangkit memerangi, sampai berlangsung di sini disebutkan lebih dari 100 tahun. Yasumunaha harbu bu'as. Ya, perangan yang turun-temurun, yaitu antara Aus dan Khazraj. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka dengan diutusnya rasul. Sampailah ke tengah-tengah mereka seorang rasul yang membawa pengikat pemersatu berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah mereka bisa bersatu dengan al-Islam. Saru yadan wahidatan, jadilah mereka satu tangan, bergandeng tangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingat oleh kalian nikmat Allah yang tercurah kepada kalian di saat kalian sebelumnya bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian, lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut bersaudara. Alafallahu baina qulubihim bil Islam. Allah menyatukan antara hati-hati mereka dengan al-Islam, sehingga padamlah peperangan, permusuhan di antara mereka, dan menjadi baik urusan agama mereka. Demikian pula baqiyatul qabail al-Arab, kabilah-kabilah yang lain masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi baik agama mereka, sehingga menjadi aman, terjaga darah dan harta mereka, karena mereka tunduk kepada Islam, tunduk kepada wahyu, tunduk kepada ayat, sehingga mereka berjalan di muka bumi dengan aman di bawah naungan Al-Quran wa Sunnah. Jadilah Arab yang satu bertemu dengan Arab yang lainnya dari kabilah yang manapun, tidak ada lagi pertentangan kejelekan. Dan bahkan yang ada adalah kekuatan mahabbah di antara mereka. Mereka menjadi bersaudara seagama di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa pemersatunya? Al-Qur'an was sunnah. Jadikan mereka bersatu. Dari perselisihan perpecahan yang sangat luar biasa dalam perkara dunia, perkara darah, perkara keyakinan, perkara manhaj. Manhaj dalam banyak hal. Masalah akhlak, dalam masalah perilaku, dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, semua di sana ada manhajnya. Mereka tidak ada satupun aturan yang bisa mempersatukan. Bahkan aturan-aturan yang sudah digunakan pada masa itu, yang sudah berlangsung, dianggap menjadi pedoman bagi kekuasaan-kekuasaan besar pada masa itu, tidak berpengaruh kepada bangsa Arab. Orang-orang Yahudi tidak bisa memberikan pengaruh kepada bangsa Arab untuk menyatukan dengan ajaran keyahudiannya. Orang-orang Nasara juga demikian. Undang-undang yang ada tidak berpengaruh. Tetap berkecamuk perselisihan, pertempuran, perangan, pertikaian. Sampai kemudian datangnya Islam. Disitulah Allah berikan karunia. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai di dalam agama mereka dan mereka bergolong-golong, bukanlah kamu termasuk di antara mereka sedikit pun. Dalam surah Al-An'am 159. Hadhi bara'ah. Ini adalah sikap bara', berlepas diri. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Berlepas diri dari orang-orang yang mereka berpecah belah di dalam agamanya dan mereka bergolongan-golongan. Ai ahzaban, menjadi hizbi. Menjadi golongan-golongan. Lianal matluba ay yakuna din wahidan, karena yang dimaukan, yang dituntut adalah agar agama itu hanya satu saja. Wa ay yakuna an-nasu jama'atan wahidatan 'ala din, dan agar manusia itu menjadi satu jamaah saja di dalam agama. Jamaah wahidah, la jama'at. Jamaah yang satu saja, bukan jamaah-jamaah yang banyak. Yaitu jamaah yang berada di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jamaah wahidah. Hada huwa alladhi amarallahu bi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Faman kana kadhalik, maka barang siapa yang demikian keadaannya, siapapun, dimanapun, kapanpun. Far rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwallihi, maka Rasulullah SAW itulah walinya. Rasulullah SAW itulah wali bagi dia. Wahuwa waliyuhu. Amma man farraqa dinahu wa yabqa 'ala an-niza', adapun orang yang berpecah belah, bercerai-berai, dan masih bersikukuh di atas persengketaan, perselisihan. Wa yabqa wa baqiya 'ala amril jahiliyah, dan masih saja berada di atas prinsip jahiliyah, sukanya bertikai, sukanya ya, berpecah, bercerai-berai, berselisih, masih menetapi perkara prinsip jahiliyah. Far rasulu bari'un minhu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bari'un, berlepas diri dari ya, Rasulullah SAW sudah membawa ya, nur, membawa cahaya, membawa penerang yang mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah. Siapa yang mau kembali kepada Rasul, maka Rasul menjadi walinya. Dan siapa yang masih terus mau bergelimang di atas prinsip-prinsipnya jahiliyah, maka Rasulullah SAW berlepas diri. Ya. Lasta minhum bisyai, kata Allah SWT. Engkau wahai Rasul, bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Golongan orang yang sukanya an-niza', ikhtilaf, tafarruq, umuruddin wa dunya. Ini prinsip. Sehingga ditegaskan sekali lagi, siapapun, dimanapun, kapanpun yang ingin bersatu, ingin menjadi satu jamaah, maka kembalilah kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembalikan kepada Al-Haq. Terjadi niza', kembali kepada ayat, kepada hadis, kepada qaul as-salaf, fahmu salaf, dan kembali kepada bimbingan para ulama, tentunya dengan sikap al-istislam, dengan sikap berserah diri sepenuhnya, pasrah, menerima apa yang datang dari agama ini, dari ayat, dari hadis, dari fahmu salaf, terima ya, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tidak menginginkan di sana ya, kepentingan-kepentingan. Maka akan ketemu dimanapun, kapanpun, siapapun akan bertemu untuk kemudian bisa bersatu di atas ukhuwah, di atas mahabbah, di jamaah wahidah. Ini prinsip harus difahami dan harus diwujudkan ya, tanpa harus diberikan himbauan, tanpa harus diberikan penyuluhan. Kalau mereka semua mau kembali, semua manusia, kalau mereka mau kembali kepada kitab sunnah ala fahmi salafil ummah, dalam segala urusan, dengan sendirinya akan bersatu dalam arti ya, berada pada satu kesatuan, saling bertemu, saling berjumpa, atau bersatu dalam arti saling terikat rasa cinta meskipun tidak bertemu, berjauhan, bahkan tidak kenal, akan bisa bersatu ya, tidak sejaman dengan Aus dan Khazraj, bisa bersatu dengan Aus dan Khazraj karena ikatannya sama. Tidak satu zaman dengan para sahabat, bisa bersatu dengan para sahabat karena ikatannya sama, payungnya sama, naungannya sama, sehingga akan bersatu. Apalagi ketika satu zaman, apalagi ketika satu masa, satu tempat, maka ini akan menunjukkan ya ukhuwah al-islamiyah. Kata beliau rahimahullah, Abdullah ta'ala, ويبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف. Maka setelah itu sisanya, setelah kita mengetahui prinsip persatuan dan apa hakikat perpecahan dan apa penyebab persatuan dan apa penyebab perpecahan, maka kita perlu untuk mengenali hakikat al-ikhtilaf aw al-khilaf. Apa sebetulnya ikhtilaf atau khilaf, terkhusus yang terkait dalam masalah al-fiqhiyah. Ya. Jadi tidak semua yang namanya khilaf yujibu tafarruq. Yang namanya perbedaan menjadikan keharusan berpecah. Maka dalam masalah fiqhiyah, khilaf waqi', mawjud. Khilaf itu terjadi, mewujud al-an fi umur al-fiqh, ada cuman sekarang ini dalam perkara-perkara sifatnya fiqh. Fal hadha min al-ikhtilaf al-madmum, apakah ini termasuk di antara al-ikhtilaf al-madmum, perbedaan, perselisihan yang tercela? Maka kata beliau, Yang pertama, ya, ikhtilaf itu dibagi menjadi dua. Perbedaan, perselisihan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perselisihan di dalam masalah ad-din, seperti ikhtilaf dalam masalah ibadah, ikhtilaf dalam masalah aqidah. Perbedaan semacam ini, ini adalah perbedaan perselisihan yang madmum, yang muharram, haram. Karena urusan agama tidak ada di sana peluang hak seorang untuk berijtihad. Tidak boleh ada seorang berpendapat, mengemukakan pendapat sesuai dengan pendapatnya sendiri dalam masalah agama. Tapi harus merujuk kepada apa yang datang dari agama tersebut, dikarenakan agama ini urusannya tauqifi. Aqidah tauqifiyah. Tidak boleh seorang itu berpendapat, pendapat saya, ya, kita boleh beribadah kepada selain Allah. Tak boleh. Ya. Harus menerima yang datang dari Allah. Ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Selesai. Terima enggak terima? Ya. Itu yang datang. Kalau terima berarti itu benar. Kalau tidak terima maka salah. Tidak ada ya sudah kamu berpendapat begitu. Tidak apa-apa. Tidak ada. Ini yang benar, kamu salah. Atau berpendapat bahwasanya saya berpendapat Allah itu memiliki sifat cuma sekian. Ya. Berpendapat demikian. Ini tidak boleh. Nah, masalah akidah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan di dalam Al-Quran wa Sunnah yang terkait dengan nama dan sifat. Maka apa yang datang di situ terima. Imani. Yang tidak, jangan ditetapkan, jangan diimani. Ya, tidak boleh seorang saya berpendapat ini, pendapat begitu dalam masalah al-asma wa sifat. Kembalikan kepada ad-din, kepada Al-Quran wa Sunnah. Terima apa adanya. Ya. Menerima, dikatakan dia benar, lurus jalannya. Kalau tidak menerima, salah, menyimpang urusannya. Nah. Tidak boleh berpendapat, berijtihad. Sholat, misalkan, telah datang nas, sholat, sholat-sholat wajib dengan ketentuan waktu-waktunya, dengan ketentuan rakaat-rakaatnya, dengan ketentuan kaifiyahnya. Ini orang berpendapat, saya berpendapat sholat subuh bisa 3 rakaat, tidak boleh, tidakkah ditoleransi? Ya, masa nggak boleh? Ya tidak boleh, karena ini perkara tauqifiyah. Terima kamu mau terima sholat subuh 2 rakaat, maka kamu benar. Kamu tidak terima, salah. Tidak ada toleransi. Tidak bisa bersatu dalam seperti ini. Tidak bisa bersatu dalam hal seperti ini. Dia berpendapat begitu berarti salah. Salah, berbeda. Maka yang penting kewajiban bagi kita adalah berpegang teguh kepada apa yang Allah syariatkan kepada kita dari agama ini, dari akidah. Tidak mencampuri urusan tersebut dengan pendapat-pendapat kita. Ya. Dengan ijtihad-ijtihad kita. Tidak boleh. Tidak boleh kita mencampuri urusan agama, urusan akidah dengan pendapat pikiran kita. Ya. Kita terima saja. Kita berpegang teguh apa yang sudah ada. Demikian pula dalam masalah ibadah. Apa yang sampai kepada kita dalil, ya, kita amalkan. Kita amalkan. Dan apa yang tidak ada dalil kita ketahui, ya, jangan diamalkan. Kalau diamalkan, itu menjadi bid'ah. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya, ya. Sehingga tidak ada persatuan dalam masalah ini. Ketika dalam masalah prinsip berprinsip menerima ini berbeda konsepnya. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Jelas. Siapa yang membuat-buat dalam perkara kami ini yang tidak ada darinya, maka tertolak. Tertolak. Dan juga hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang dibuat-buat. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang dibuat-buat itu bid'ah. Dan setiap bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu dhalalah dan setiap dhalalah finnar. Maka perkara tidak, perkara ibadah, perkara din secara umum tidak ada boleh di sana peluang untuk berselisih selama-lamanya. Ya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun tidak boleh berselisih. Harus berpijak kepada dalil. Ya. Wa innama tatatabba'u fiha an-nusus min al-kitab wa sunnah. Namun hanyalah dalam perkara itu diteliti, dicari nas-nas dari al-kitab wa sunnah. Wa ma kana 'alaihi salafu hadhihi al-ummah, dan apa yang ada pada generasi salaf umat ini. Ya. Ini jelas. Jadi tidak ada toleransi ketika mengambil pemahaman yang menyelisihi Al-Qur'an was sunnah, menyelisihi apa yang sudah ada pada salaful ummah. Ya, tidak bisa dipaksa-paksa untuk bersatu. Ya. Tidak bisa untuk diupayakan di sana. Ya, persatuan. Kalau sudah jalannya ditempuh berbeda. Ya. Karena tidak ada toleransi dalam masalah ini. Berbeda akidah, tidak bisa bersatu. Berbeda manhaj dalam masalah ibadah, tidak bisa bersatu. Semuanya ini perkara tauqifiyah. Bukan dibangun di atas ijtihadat. Pendapatku, pendapatmu. Ya. Tidak ada. Yang ada pendapat dari Al-Quran wa sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Kita ikut apa enggak? Bukan pendapatku, pendapatku, pendapat ustadmu, pendapat ustadku. Enggak. Ya. Tapi pendapat Al-Quran wa sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Kita ikut atau tidak? Kamu ikut atau tidak? Dia ikut atau tidak? Semua orang seperti itu keadaannya. Lagi, bukan pendapat saya, pendapat kamu, tapi pendapat Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, saya ikut ini, maka selamat. Kamu ikut sini, berarti sama saya sama kamu. Dia ikut sini, berarti sama saya, kamu, dia. Ya. Begitu caranya. Ya. Jadi bukan kamu ikut saya ikut kamu ikut dia, bukan. Tapi saya, kamu, dia, semua orang ikut kitab sunnah fahmi salaf. Baru akan bisa bersama. Ya. Kalau tidak begitu, tidak akan bisa bersatu. Nah, yang kedua, ikhtilaf fima lirra'yi fihi majal, perselisihan yang ada boleh berpendapat sesuai dengan pendapatnya, ya, pendapat ra'yu, pendapat pemikirannya. Nah, yaitu dalam perkara masail fiqih, memahami istinbatul ahkam, mengambil istinbat kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Ya. Memahami kesimpulan dari dalil-dalil yang ada yang sampai kepadanya. Nah, ini berbeda-beda tingkat jangkauan manusia di dalam mengambil istinbat nas, ini berbeda-beda. Ya. Ini berbeda-beda. Maka kemudian terjadi dalam satu perkara berbeda caranya memahaminya dalam masalah fikih. Nah, karena kan nas yang sampai kepada tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada yang kurang. Ada yang ini sampai kepadanya yang sahih, yang ini sampai kepadanya yang dhaif. Ya. Maka dia membangun, tapi secara konsep sama. Dia menerima dengan dalil. Dalilnya datang ini dalilnya datang ini. Ya. Dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Hanya saja dalil yang sampai kepada dia yang ini ternyata dhaif, sehingga dia mengeluarkan pendapat seperti ini. Yang ini sampai kepada dia dalil yang sahih, sehingga dia mengeluarkan pendapat yang ini. Ketika ditemukan ini beda. Ya. Ijtihad di dalam istinbat. Tapi toh dalam perkara seperti ini, bagi seorang yang mengetahui ini yang benar, ini ternyata salah. Ya, kembalikan kepada dalil. Nah, wa masailul ijma' mahsuratun, dan perkara-perkara yang sifatnya ijma' itu terbatas. Wala yajuzu mukhalafatuha. Tidak boleh untuk menyelisihinya. Kalau di sana sudah ada masalah-masalah yang sudah ijma', maka tidak boleh menyelisihinya. Nah, jadi masalah fiqih yang khilaf, ada khilaf yang di sana sudah ada ijma', maka tidak boleh menyelisih ijma'. Nah, sehingga di antara ulama menyebutkan, ketika menyebutkan dalam satu perkara, ya, dalilnya pertama dari Al-Quran, dari kitab, sunnah, ya, kemudian apa? Ijma'. Nah, kalau sudah ada ijma', maka yang lain menyelisih ijma' itu harus rujuk kepada apa yang sudah ada ijma'. Lakin ma laisa 'ala ijma' min al-masail al-ijtihadiyyah allati hiya majal lil-ijtihad. Wallahu jalla wa 'ala a'ta kulli 'alimin bi hasabi ma khassahu bihi min al-madarik wal-fahmi. Ya. Akan tetapi perkara yang di sana tidak ada ijma', dari masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada di sana peluang untuk ijtihad, maka Allah Jalla wa'ala memberikan karunia kepada setiap seorang alim sesuai dengan apa yang diberikan secara khusus kepadanya, kemampuan-kemampuan untuk memahami, ya, untuk menjangkau dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fawqa kulli alimin, fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu masih ada yang lebih alim. Berbeda-beda. Ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang sampai kepadanya nas-nas dan ijtihad perkara yang dimasyru'kan, dan ijtihad ini sudah ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga para sahabat dalam satu hal mereka berijtihad, dan dalam satu amalan mereka berbeda pendapat, tapi dalam satu penentuan semuanya tidak disalahkan. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan, ya, berpesan untuk tidak sholat asar kecuali di sana. Ternyata belum sampai, sudah tiba waktu asar. Ya. Maka berbeda pendapat. Pendapatnya satu memahami maksudnya adalah untuk cepat biar asar sudah sampai sana. Yang lain memahami sholat zuhur. Kapanpun sampainya, ya sholat asarnya di sana. Maka ada yang sholat pada waktu itu, ketika tiba waktu asar sholat. Ada yang tidak sholat kecuali sudah sampai di sana. Ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya tidak disalahkan. Ini ijtihad. Nah. Tapi dalam masalah akidah mereka tidak ada ijtihad para sahabat. Tidak ada. Ya, dalam masalah asma sifat, ijtihadnya Ali bin Abi Thalib begini. Tidak ada. Semuanya sama para sahabat. Akidahnya merujuk kepada Al-Quran, Sunnah. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tidak ada ijtihadnya Utsman bin Affan, ijtihadnya Abu Bakar Siddiq dalam masalah akidah. Tidak ada. Ya, semuanya sama. Para sahabat dalam masalah akidah tidak ada perselisihan. Tidak ada mereka punya ijtihad. Nah. Kemudian yang penting berikutnya adalah memahami apa bagaimana tentang ijtihad tersebut. Ini juga terbagi dua. Yang pertama, yang sudah nampak dalil bersama salah satu dari dua pihak yang berselisih, maka wajib untuk mengambil apa yang ada padanya dalil. Ini manhaj. Di dalam melihat suatu perkara yang berbeda pendapat antara dua pihak, dalam masalah ijtihadiyah. Bukan berarti lalu karena ini ijtihadiyah sudah sama saja mau ngambil manapun terserah. Tidak begitu caranya. Ya, ini A, ini B. Mau ngambil mana saja terserah. Mau ngambil ini, ambil itu, terserah. Bukan terserah, tapi apa yang nampak di situ ada dalil, itu yang diambil. Ini prinsip. Karena sekarang muncul orang-orang yang mengatakan ini kan masalah ijtihadiyah, terserah saja sudah. Ya. Ulama berkata begini, begitu, begini, begitu, ini ijtihadiyah. Sudah kamu mengambil mana, terserah. Enggak usah saling menyalahkan. Ya. Di sini beliau mengatakan tidak demikian. Mana yang nampak baginya dalil dari dua pihak yang berbeda ini yang berpijak. Di sana ada dalil yang kuat, itu yang diambil. Nah. Watarku malam yakum alaihi dalilu, dan meninggalkan pihak yang tidak tegak di sana dalil. Ya, jelas, jelas. Ini penting. Ya, ini penting. Apalagi orang-orang yang punya prinsip setiap perkara ijtihadiyah pasti ngambil yang ringan. Ini lebih jelek lagi. Tidak melihat dalilnya, mana yang lebih enteng diambil itu yang diambil. Itu bukan manhaj ahlu sunnah. Ahlu sunnah kata beliau, siapa di situ yang ada nampak baginya dalil, itu yang diambil. Mau ringan, mau berat, ambil dalil. Sehingga ketika melihat ijtihad, jangan melihat sosoknya. Oh ini kibar, ini sigar, ini senior, ini junior, ini itu personnya. Bukan. Tapi lihat, bagaimana sih kok bisa beristimbat seperti ini? Mana dasar dalilnya? Yang ini, mana dasar dalil yang bisa beristimbat seperti ini? Baru diambil, oh ini yang lebih mendekati dalil. Ambil. Yang ini tidak, tinggal. Siapapun dia. Ya. Ini prinsip masalah. Ya. Jangan kemudian dijadikan perkara ini untuk sekedar berlindung. Oh ini berkat ijtihadiyah. Alhamdulillah ada yang ringan. Ambil. Nanti sana lagi ijtihadiyah ada yang ringan, ini saja kan ijtihadiyah. Kalau ada yang nyalakan, oh ini salah dalilnya enggak begitu, sudah pop pop pop, ini kan ijtihadiyah, jangan bicara sudah. Ditutup pintu untuk menyalahkan, membenarkan. Dalilnya enggak dipakai, ijtihadahnya diangkat. Sudah setelah perkara ini sudah diketahui ijtihadiyah, tutup, enggak ada pembahasan. Bukan begitu, masih dibahas. Bagaimana kok berijtihad seperti ini A, ini kok berijtihad seperti B ya. Dilihat dalilnya. Oh ini dalilnya ini dalilnya. Harusnya dia timbang sehingga diambil yang kuat. Itu yang diambil. Ini cara menyikapi ketika ada perselisihan di antara dua orang yang berijtihad. Nah, fatu'radu ara'ul fuqaha 'ala dalil, dan dihadapkan pendapat-pendapat para ahli fikih itu kepada dalil. Dihadapkan dulu, diukur dulu pendapat para fuqaha kepada dalil. Wa ma dalla 'alaihi dalilu wajib al-akhdhu bihi wa tarku ma khalafahu. Apa yang nampak di situ menunjukkan ada dalil, wajib untuk dipegangi, diambil, dan tinggalkan yang menyelisihi dalil. Ini konsep yang penting untuk kita ketahui, sehingga kita tidak gampang kemudian ketika ada mengatakan ini ijtihad lalu tidak dilihat lagi apa dalilnya berijtihad. Ketika ada yang membahas, ditutup pintu pembahasan. Sudah, ini sudah perkara ijtihad. Lapang dada. Iya lapang dada, tapi harus dilihat. Lapang dada dalam arti kita maklumi dia berijtihad karena memang dalil-dalil yang sampai kepada dia seperti ini kemampuannya. Itu lapang dada. Ya. Dia sebagai seorang mujtahid, kalau benar, apa? Dua pahalanya, kalau salah, satu pahalanya. Dan kesalahannya diampuni, dimaafkan. Karena dia seorang mustahil. Ini lapang dada kepada dia. Tapi kita yang mengikuti, ya kalau dia bersikuku mengambil ini dalam keadaan sudah sampai kepada dia, ini yang benar, ini ada lapang dada. Berarti dia memang sengaja tidak mencari kebenaran. Sengaja berlindung dari ijtihadnya seorang yang dia mengambil perkara di atas perkara yang dia sampai kepada dia terbatasnya dalil. Itu namanya bernaung. Bukan mencari kebenaran. Ini harus diketahui. Harus diketahui. perkara prinsip. Nah. Wa yajibu 'alal mujtahid, kata beliau, dan wajib bagi seorang mujtahid alladzi lam yuwafiq lis-shawab, yang kebetulan dia belum mencocoki kebenaran, wa khalafa dalil, dan menyelisih dalil, ayyaqbal al-haqq, harus wajib bagi dia menerima kebenaran, wa yarji'u ila shawab, dan rujuk kepada yang benar. Nah, harus begitu. Harus memegang yang menjadi kekuatan adalah dalilnya. Wa la yajuzu lahu al-istimrar fil ijtihadil khati'i, tidak boleh dia terus menerus membiarkan diri di atas ijtihadnya yang keliru, tidak boleh. Wa la yajuzu lana an nattabi'ahu 'ala al-ijtihadil khati'i, dan tidak boleh bagi kita untuk mengikuti dia di atas ijtihadnya yang keliru. Dan ini adalah prinsip-prinsip para ulama. Nah, prinsip-prinsip para ulama, mereka mengatakan a'ridu aqwalana 'alal kitab wa sunnah. Ya, benturkan ucapan-ucapan kami kepada kitab wa sunnah. Ya, diukur, dihadapkan dulu kepada kitab wa sunnah pendapat-pendapat mereka para ulama. Mereka sendiri yang prinsip-prinsipnya seperti itu. Tidak ada seorang ulama pun yang memiliki prinsip apapun pendapatku ikuti. Tidak ada. Tidak ada. Mereka berpendapat demikian, mereka berprinsip kalau memang ini benar sudah kita pesan ambil, kalau tidak tinggal. Semua begitu. Dengan ucapan-ucapan mereka masing-masing. Nah, Abu Hanifah rahimahullah, idza jaa al hadis 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain, kalau ada datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka atas kepala dan mataku tunduk. Nah, wa idza jaa al hadis 'an sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain, begitu juga ketika datang hadis dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk. Ala ra'si wal 'ain, siap tunduk. Wa idza ja'a al hadis 'anit tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal, dan kalau datang hadis dari tabi'i, maka kami rijal, mereka juga rijal. Perlu dibahas. Hadza kalamul Imam Abi Hanifah aqdamul a'immatil arba'ah, ini kalamnya Imam Abu Hanifah, ya, sebagai a'immatul arba'ah yang terdahulu. Prinsipnya demikian. Dalam keadaan diketahui Imam Abu Hanifah banyak pendapat-pendapatnya itu dibangun di atas ra'yu, tapi prinsipnya sama. Hanya saja yang sampai ke sana ada tingkat nas-nas, ya, itu terbatas. Secara prinsip sama. Nah, wal Imam Malik rahimahullah yaqul kulluna radun wa mardudun alaihi ila sahibu hadal qabri, semua kita itu ditolak, ya, radun wa mardud, ditolak ucapannya, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sahibu hadal qabri, yakni Rasulullah SAW. Ya, kalau ucapan Rasul SAW tidak perlu dalil, termasuk ucapan yang aneh ketika ada yang mengatakan, ya, apa, perkataan Nabi bisa diterima atau perkataan Nabi tidak bisa diterima kecuali dengan dalil. Ya, gimana kira-kira? Orang mengatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diterima kecuali dengan dalil. Ini. Al-Imam Malik, seorang alim. Setiap kita akan diterima, ditolak ucapannya kecuali sahibu hadzal qabri. Kalau sahibu hadzal qabri Rasulullah SAW, tidak perlu ditinjau lagi. Ada dalil enggak Rasulullah ngomong begini? Ya. Dalilnya apa Rasulullah bicara seperti ini? Dalilnya dari mana? Ya. Dari mana dalil? Ini aneh. Orang-orang aneh. Nah. Dan yang lainnya, Imam Syafi'i rahimahullah juga demikian. Ya, ucapan-ucapan yang semakna dengan ini. Idza qala fa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadribu bi qawli irdal haid. Apabila menyisihi pendapatku, ucapanku dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka benturkan ucapanku ke dinding. Jangan dipakai lagi. Jangan lihat Syafi'i, lihat apa yang diucapkan. Yang diucapkan sesuai dengan ucapan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil. Kalau menyisihi, tinggalkan. Nah, idza sahal hadisu fa huwa madhhabi. Kata beliau, apabila telah sahih hadis, itulah pendapatku. Dan juga pendapat Imam Ahmad prinsipnya sama. Ini semua dalam masalah mengambil ijtihad. Ya. Idzan hadhi aqwalul a'immatil mujtahidin. Ini ucapan-ucapan para a'immatul mujtahidin yang sebagian kaum muslim mengatakan mujtahid mutlak, mereka ini empat. Yang lainnya ya, secara hak ijtihad belum diakui. Nah, namun mereka mengatakan mujtahid mutlak itu empat, maka yang sudah mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, diambil semua, ya nggak apa-apa, benar, karena sudah mutlak. Yang mengambil pendapat Imam Ahmad, diambil itu semua, ya sudah benar. Ya. Yang mengambil pendapat Imam Malik, mengambil itu semua, ya sudah benar. Mengambil pendapat Abu Hanifah, itu semua, ya sudah benar. Yang mengambil sana sini, ini yang enggak boleh. Nah, sebagian kaum muslimin ada seperti itu. Karena ini semua mujtahid mutlak ini yang akan bertanggung jawab nanti kepada pengikut-pengikutnya. Ini juga keyakinan batil. Nah. Ijtahadu an ilmin wa an ahliyati an ahliyatin lil ijtihad. Mereka berijtihad di atas ilmu, bersumber dari ilmu dan sesuai dengan kapasitas untuk ijtihad. Nah, lakin lam yadda'u li anfusihim al-ismah, tapi tidak ada menjamin dirinya benar di dalam berijtihad. Ya, padahal diakui kapasitasnya untuk berijtihad. Bal ausu ay yakhudha min aqwalihim wa ayakhudha min aqwalihim ma wafaqad dalil. Bahkan mereka berwasiat, berpesan untuk diambil dari ucapan-ucapan mereka apa yang mencocoki dalil. Nah, ini pada mereka. Sehingga jangan salah ketika melihat satu perkara ini ijtihad, lalu merasa ya sudah plong, berarti bolehlah ambil ini, ambil itu, saya cocok ini pang, cocok itu pang. Tidak demikian. Tapi harus dilihat mujtahid ini dasarnya ini, mujtahid itu dasarnya itu. Harus dilihat. Makanya di sini harus belajar. Nah. Sehingga siapa yang mencocoki dalil itu yang diambil, yang menyelisih yang ditinggalkan. Nah. Ini yang bisa kita baca pagi hari ini. Sisanya bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Allah ta'ala alam muslab. Yang jelas ini harus menjadi prinsip. Pertama tadi, ya, prinsip jahiliyah, sukanya berpecah, berselisih dalam masalah din, masalah agama dan perkara dunia. Dan kita mengetahui perkara din ada ukurannya, ada standarnya, ada patokannya. Untuk bisa bersatu, dan itulah pemersatu. Kembali kepada patokan masalah agama tersebut. Kemudian perkara fikih, ada perselisihan. Perselisihan itu ya dibangun di atas istimbat kepada dalil-dalil yang ada. Dan bagi seorang yang melihat mana dalil yang kuat, maka itu yang diikuti. Bagi seorang yang mengetahui ada dalil di situ ternyata ya, lemah menyelisih yang kuat, menyelisih yang benar, maka kewajibannya untuk rujuk ya, untuk rujuk. Dan itulah cara ya, konsep prinsip di dalam menjalani agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lahuna jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Wallahu ta'ala.